بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih Kitabul Adzan, bab yang ke-29. Bab yang ke-29 ini berbunyi bab wujubi salatil jamaah. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. Ini bunyi babnya, bab wajib salat berjamaah. Kemudian di bawahnya dinukilkan oleh Imam Bukhari perkataan Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Ia berkata, in mana'athu ummuhu anil isya'i fil jama'ah, jika ibunya, ibu seseorang, menghalanginya dari menunaikan salat isya berjamaah karena kasihan kepadanya, maka ia tidak mentaati ibunya itu. Ia tidak mentaati ibunya. Lam yuti'ha, halangan atau menghalang, melarang melaksanakan salat berjamaah, salat isya berjamaah. Dia melarang karena kasihan nengok anaknya. Mungkin sudah terlarut malam, gelap, ya, khawatir dia kepada anaknya. Lalu ia katakan, salat di rumah sajalah. Ya. Ini ibu ini, bukan istri ya, ibu yang haknya melebihi hak ayah 3 kali lipat. Ya. Man ahaqqun nasi bi husni sahabati, kata salah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pergaulan baik dari saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk. Qala thumma man, ia bertanya lagi, setelah itu siapa? Qala ummuk, Nabi menjawab, ibumu. Qala thumma man, ia bertanya lagi, siapa setelah itu? Qala ummuk. Kemudian setelah itu dia mengatakan thumma abu, kemudian ayahmu. Ini memang Imam Bukhari menukilkan perkataan Al-Hasan ini, padahal perkataannya masih ada sebelumnya, seperti yang diuraikan oleh Ibnu Hajar berkenaan dengan salat isya ini, karena memang perintah ibu ini wajib ditaati. Kita mungkin pernah mendengar cerita Jurayj, ya, ketika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, terdengar ibunya memanggil, ya. Lalu dia bingung, apakah saya melanjutkan sholat saya ini atau batalkan dan menyambut panggilan ibu. Karena tidak disahut-sahut panggilannya, ibu ini berdoa. Doanya mungkin tidak terlalu beratlah. Katanya Allah, jangan wafatkan Jurayd ini kecuali dia berhadapan muka dengan wanita-wanita jalang. Ya. Bertatapan, lihat ya, orang-orang wanita, wanita-wanita ya, pekerja seks ya, di Bani Israel. Ceritanya Bani Israel. Ya, ternyata memang ketika dia dituduh menzinahi, ketika dia diklaim berzina dan memiliki anak dan dihadapkan kepada penguasa setelah tempat beribadahnya dirobohkan, ya, lalu dia meminta untuk berkumpul, dan di situ nanti kita akan sampaikan bukti bahwa saya bersih. Nah, ketika dia acara tersebutlah berdiri di sekitar itu wanita-wanita tadi. Lalu dia melihat semua mereka, wanita-wanita yang memang membuat skenario tadi, termasuk yang lainnya. Nah, ini dikabulkan oleh Allah doa ibunya. Dari situ kita melihat tepatnya ungkapan yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, diletakkan oleh Imam Bukhari di sini. Sampai sekalipun ibumu melarangmu untuk salat berjamaah, salat Isya berjamaah, maka jangan taati. Menunjukkan berjamaahnya lebih utama. Ya. Dan jangan patuhi perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ini bunyi bab. Ya, yang jelas perkataan Hasan Basri ini menekankan wajibnya salat berjamaah, ya, wajibnya taat kepada orang tua, wajib. Tetapi ketika di dalam kasus ini mentaatinya tidak lebih utama daripada pergi berjamaah melaksanakan salat Isya. Kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis nomor 644, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Az-Zinadi an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dan inilah bunyi hadisnya. والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده. Ini sumpah yang kedua dalam hadis ini. لو يعلم أحدهم annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la shahida al isha Arti hadis ini kita bacakan dengan sanadnya Imam Bukhari, membawakan hadis ini dari Abu Hurairah pada baris yang ketiga. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, betapa ingin aku memerintahkan supaya menyediakan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan muadzin mengumandangkan azan lalu iqamat. Kemudian kuperintahkan seseorang untuk mengimami salat. Imam sebenarnya siapa? Nabi. Ya, Nabi. Jadi ada beberapa hal di sini sebelum kita lanjutkan membaca terjemahannya. Yang pertama, Nabi memerintahkan untuk menyediakan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, ikat. Ya. Yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi apa? Azan dan iqamah, langsung salat. Yang ketiga yang diperintah oleh Nabi, seseorang mewakilinya jadi imam. Ya. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami salat. Lalu Nabi kemana? Lalu, nah ini dia. Lalu aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar yang tadi sudah disiapkan, menuju kaum yang tidak menghadiri salat jamaah. Kaum di sini dalam lafaz hadisnya apa? Rijal. Ya, rijal. Ila rijalin. Saya kurang sesuai juga kalau diganti dengan kaum. Ya, karena kaum itu mencakup perempuan dan laki-laki. Ya, di sini lafaznya ila rijalin. Kepada laki-laki. Ya. Salah. Saya yang salah. Thumma ukhalifu ila rijalin. Benar ya? Benar. Summa ukhalifu ila rijalin. Lalu aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar, ya, menuju kaum atau laki-laki tadi yang tidak menghadiri salat jamaah. Summa ukhalifu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Ini kalau saya terjemahkan berbeda dengan terjemahan ini sekarang ini. Ya. Kemudian demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya salah seorang di antara kamu mengetahui bahwa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk dan dua potong kikil, niscaya ia mendatangi salat Isya berjamaah. Ya. Rendah enggak? Ini yang pertama. Arkan samin, arkan ini saminan ini tulang yang dibungkus tipis oleh daging. Ya. Biasanya kalau kita makan sop, kan ada bungkus pembungkus tulang itu daging tipis. Itu terkadang yang menambah lezatnya sop itu. Ya. Kalau tulang saja kan tidak enak. Ada pangkal tulangnya dekat persendiannya, kemudian ada melapisi di pangkal-pangkalnya sebut ada sedikit daging, itu yang menambah lezatnya sop tersebut. Atau memang seperti itu atau tidak? Kalau tidak sependapat dengan saya gimana ini? Ini kita ingin membayangkan tentang arkan saminan. Arkan saminan itu adalah tulang yang dibungkus tipis oleh daging. Tidak berharga sebenarnya. Apalagi yang selanjutnya, au mirmataini. Mirmataini adalah daging yang ada di antara kuku kambing. Berarti ya, kikil. Ya. Ada dagingnya, ada yang mungkin daging pembungkus tulang itu apa namanya? Iya, yang bukan daging ya. Tulang rawan itu yang ada di apa pokoknya kikil lah. Ya. Maksud Nabi adalah yang sangat sedikit, yang sangat tidak berharga. Kalau sekiranya untuk sholat Isya itu diumumkan bahwa Pak nanti sholat Isya bersama, setelah sholat Isya kita makan sop kikil, kira-kira banyak yang datang atau tidak? Nah itu tuh. Padahal sederhana dan remeh sekali. Jangankan itu, sholat Isya bersama nanti ada minum kopi. Kopi mahal ini sekarang. Atau setelah sholat Isya bersama nanti disediakan air mineral dalam suasana yang haus-haus ini. Apalagi kalau yang diumumkan ada amplopnya. Sholat Isya bersama ada amplopnya. Pasti banyak yang datang. banyak yang datang. Ini kata Nabi SAW. Jadi yang rendah dari dunia ini dikejar oleh manusia. Sementara sholat isya itu bukan segitu. Ya. Sholat itu bukan berjamaah itu bukan segitu. Kalau dunia yang diletakkan sebagai penggiur sholat ibadah tersebut, walaupun kecil, orang akan berkejaran menujunya. Seperti sholat isya yang berat. Ya. Kalau nanti ada dunia disisihkan atau disandingkan dengan sholat isya itu, walau sedikit sekali, walau hina, orang akan berkejaran. Tidakkah kita mendengar ketika ada pembagian, ya, pembagian uang, bukan sembako, uang, amplopnya berisi 20 ribu, mati-matian orang, mati-matian, tidak ada ibadah di situ tuh, ya, tidak ada ibadah. Sekarang ini ibadah sholat isya yang agung, yang mulia, nah, dibuatkan promosi sedikit dunia, nah, akan berbeda nanti masjidnya. Yang awalnya hanya satu sab menjadi 5 sab. Karena imbalan dunia yang hina. Ya. Inilah sekedar menambahkan terjemahan tadi. Demi Allah yang jiwaku berdatangannya, sekiranya salah seorang di antara kamu mengetahui bahwa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk. Berapalah gemuknya daging yang memungkus tulang? Karena arkun itu adalah daging pemungkus tulang. Kalau daging, walaupun misalnya ada tulang kemudian dagingnya besar, itu bukan tulang namanya, tetapi daging. Tapi kalau yang dimaksud dengan arkun itu adalah tulangnya dibungkus sedikit oleh daging, walaupun gemuk, ya, besar tulangnya tapi pemungkusnya sedikit. Ya. Mendapatkan daging yang gemuk dan 2 potong kikil, ini terjemahkan dengan kikil ya, niscaya ia mendatangi sholat isya berjamaah. Karena ada unsur duniawinya, semangat. Nabi SAW meremehkan dunia. Itu sudah ada nilainya kalau dibandingkan dengan dengan tulang yang ada dagingnya sedikit atau dengan kikil, itu sudah bernilai besar. Sementara Nabi dalam hadis yang lain, kalaulah dunia ini berharga di sisi Allah, janaha ba'udatin, seukuran sebelah sayap nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada orang yang kufur kepadanya seteguk air pun. Masaqa kafiran syurbatama au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini dinamakan dunia karena dia hina. Dunia itu rendah dengan berbeda dengan akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hanya perhiasan sebentar, kenikmatan sementara. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali sedikit. Nah, sedikitnya tadi yang dalam hadis ini sudah sedikit, tetapi yang paling sedikit yang diberikan perumpamaan oleh Nabi adalah sayap nyamuk tadi. Sebelahnya pula, bukan janaha, yang saya pahami, yang saya ingat sekarang, bukan janaha, tetapi janaha ba'udah. Atau kedua-duanya, tetap saja kecil. Seperti sayap nyamuk, maka akan Allah berikan orang yang kufur kepadanya seteguk air pun. Berarti tidak ada nilainya sama sekali dunia ini. Dan kita subhanallah, begitu besar bagi kita dunia, ketika untuk ibadah itu ada embel-embel duniawi, walau seperti kikil ini yang tidak ada dagingnya, tetap dikejar oleh manusia. Sementara ibadah sholatnya itu bukan tujuan utama. Na'udzubillah. Padahal sholat, jangankan sholat fardu, sholat isya itu, sholat rakaat al-fajr saja, 2 rakaat sebelum subuh, ya, qabliya subuh itu bukan seperti kikil. Ya. Kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu sholat sunat baru dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Bukan kikil. Belum lagi salat fardu, salat sunat saja sudah segitu. Apalagi salat subuhnya. Ya. Sementara untuk salat beribadah itu bila mana ada dunia walau sebesar tadi, manusia lebih mementingkan untuk mengejarnya dan bersemangat untuk salat karena ada dunianya. Padahal dunia itu hina. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, itulah terjemahan dari hadis ini. Kemudian saya ingin menerjemahkan pula kata per kata. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Nabi SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadi." Ini umumnya sumpah Nabi. Di sana juga dia bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Atau wallahi. Ya. Tapi lafaz "walladzi nafsi Muhammadin" atau lafaz "walladzi nafsi biyadi" ini banyak sekali yang menggunakan lafaz sumpah seperti ini. Sumpahnya mulai dari "walladzi", wawnya waw sumpah. "Alladzi" itu yang, demi yang. Ya. "Nafsi" jiwaku, "biyadi" di tangannya. Siapa yang jiwa Nabi berada di tangannya? Allah. Dan bukan hanya Nabi, semua makhluk. Allahus Samad. Ya. "Biyadihil amru kullu", "biyadikal amru kullu", di tanganmu semua urusan. Ya. Kata Nabi dalam doanya, "Walladzi nafsi biyadih", sumpah Nabi, "laqad hamamtu", laqad sungguh, "hamamtu" saya berkeinginan, hamma, ya, hanya sebatas lintasan atau keinginan dalam hati, ya. "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, kutibat lahu hasanatun kamila." Barang siapa yang berkeinginan untuk berbuat kebaikan dan tak jadi dia mengerjakannya, bukan karena dia mengurungkan begitu saja, mungkin kena sebab, tak jadi dia berbuat kebaikan. Ini kita ingin menjelaskan tentang makna hamma. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan dan dia tidak jadi melakukannya, "kutibat lahu hasanatun kamilah", akan dicatat di dalam catatan amalannya satu poin kebaikan, padahal dia tidak mengerjakannya. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Sebaliknya, "waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha", ya, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah keburukan dan dia tidak jadi melakukannya, tidak ditulis apa-apa. Ya. Tidak ditulis apa-apa. Sampai dia mengerjakannya, mengucapkan, melakukan, memperbuat keburukan tadi, baru tertulis, dan ditulis cuma satu. Ya. Ditulis satu poin dosa. Satu dosa, satu tertulis. Kalau pahala, satu perbuatan pahala akan dikalikan 10 kali lipat. Ya. Jadi hamma di sini berkeinginan. Ada rencana dan bahkan sudah ada permulaan-permulaan untuk mengerjakannya. Misalnya, contoh, sudah berangkat dari rumah setelah subuh, ya, ingin hadir ke pengajian Sahih Bukhari, tetapi tiba-tiba kendaraannya bocor bannya, ya, atau karena sudah lama tidak diperiksa, ini kendaraan roda dua, ternyata sudah kering BBM-nya. Tidak bisa dibawa. Tidak jadi dia pergi. Ini sudah tertulis. Satu kebaikan. Tapi jangan biasakan. Jangan biasakan pula. Ini tidak jadi-jadi kajian. Apalagi kalau direncanakan. Ini kata-kata hamma. Laqad hamamtu. Sungguh aku telah berencana, kata Nabi, berkeinginan an amura bihatabin fayuhtab. Dalam sebagian riwayat fayuhtatab. Ya. Aku perintahkan kayu bakar untuk dikumpulkan. Yuhtatab itu mengumpulkan kayu bakar. Mempersiapkan kayu bakar. Thumma amura bisalah fayuadzan laha. Kemudian saya perintahkan untuk dikumandangkan azan salat. Berarti sudah masuk waktu. Summa amura rajulan fayaumman nas. Di sini tidak ada iqamahnya ya. Summa amura bis salati fayuadzan laha. Kemudian saya perintahkan untuk salat agar dikumandangkan azan. Lafaz diiqamahkan di sini, kemudian memerintahkan muadzin mengumandangkan azan lalu iqamat. Nah, lalu iqamatnya itu tidak ada dalam lafaz hadisnya. Hanya dikumandangkan adhan. Nanti dipahami iqamah ada memang. Dipahami ada iqamah. Ketika Nabi mengatakan summa amura rajulan faya umman nas. Maka saya perintahkan seseorang untuk mengimami ya, kaum muslimin. Imami kaum muslimin. Berarti akan dikumandangkan iqamah. Karena imam itu akan melakukan tugasnya setelah iqamah dikumandangkan. Dipahami memang dari alur ceritanya ada iqamah, tapi dalam lafaznya tidak ada iqamah. Ya. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian saya berbalik. Khalif ini kata Ibnu Hajar maksudnya adalah berbalik. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang di rumah itu dia akan sholat, tetapi dia ternyata melakukan tindakan yang bertentangan. Ya, ketika terdengar sholat azan dikumandangkan dan terdengar seruan pajaan imam, orang yang di rumah merasa sudah sholat lah. Padahal Nabi SAW tidak sholat. Nabi SAW berencana untuk pergi ke rumah-rumah mereka. Thumma ukhalif. Kemudian saya berbalik ila rijalin kepada laki-laki fa uharriqa alaihim buyutahum. Ini tidak ada dalam terjemahannya. Ada. Maka saya bakar ya atas mereka rumah-rumah mereka. Ya, ada. Untuk saya tidak membacanya tadi. Ya. Menuju kaum yang tidak menghadiri sholat Jumat jamaah untuk membakar rumah-rumah mereka. Ya. Dibakar rumahnya. Ancamannya keras. Dibakar rumah hukuman yang luar biasa. Dari sinilah para ulama atau sebagian para ulama mewajibkan sholat berjamaah. Kalau tidak wajib, tidak akan mungkin Nabi SAW mengancam dengan membakar rumah-rumah. Kalau tidak wajib, Nabi SAW tidak akan mungkin berencana untuk meninggalkan tugasnya mengimami kaum muslimin dan mewakilkan kepada yang lain, kemudian dia pergi. Ya. Meskipun demikian, di sini kan Imam Bukhari sudah memastikan bahwa salat berjamaah itu wajib, dan ini pendapat beliau dan pendapat al-muhaqqiqin min al-ilmi bahwa salat berjamaah itu wajib. Dan ketika saya membaca syarah Ibnu Hajar, ternyata perbedaan pendapat antara yang mengatakan sunnah dengan wajib sengit. Ya, sengit. Bisa jadi kita yang awalnya misalnya mengatakan wajib, ketika melihat argumentasi para yang orang-orang yang mengatakan sunnah, bisa jadi balik ke sunnah. Apalagi kalau kita tidak rajin sholat berjamaah. Ya. Balik ke sunnah. Sengit memang perbedaannya, perbedaan pendapat dan beradu dalil. Ya, beradu dalil. Sampai hadis yang sekarang ini yang dijadikan sebagai dalil wajib, yang mengatakan sunnah juga berdalil dengan hadis ini. Ya. yang mengatakan sunnah juga berdalil yang ada di sini. Kan Nabi SAW kan hanya berencana. Ya. Berencana. Kalau seandainya itu wajib, Nabi SAW juga tidak akan meninggalkannya. Nabi SAW justru menundanya. Ini juga di antara dalil mereka, tetapi ya, dengan dalil-dalil yang lain. Tentang dalil si buta, ya, ini dalil yang sangat kuat, yang mewajibkan. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya. Ketika datang seorang yang buta berjumpa dengan Nabi SAW, menanyakan, meminta kepadanya rukhsah. Ya Rasulullah SAW, saya tidak punya atau tidak ada orang yang membimbing saya ke masjid. Ya. Apakah boleh saya sholat di rumah? Nabi SAW awalnya memberikan dia rukhsah, keringanan, dispensasi untuk tidak sholat berjamaah. Kemudian dia berangkat meninggalkan Nabi untuk pulang. Belum jauh dia pergi meninggalkan Nabi, Nabi memanggilnya kembali dan bertanya, apakah kamu mendengar kumandang azan? Ya, mendengar suara azan. Kata yang buta ini, mendengar. Ya, kata Nabi SAW, kalau begitu saya tidak dapat mendapatkan untukmu keringanan. Padahal dia buta. Ya, padahal dia buta. Tidak ada yang membimbingnya, memapahnya ke masjid. Nah, ini dalil yang sangat kuat. Makanya kita ketika dikumpulkan semua dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan yang membantah dalil-dalil yang mewajibkan, tetap masih condong kita kepada hukum wajib. Yang mengatakan sunnah, yang paling kuat dalilnya, hadis yang akan kita pelajari nantinya, yaitu hadis keutamaan sholat berjamaah dari sholat sendiri, 25 sampai 27 derajat. Ini dalil yang paling kuat. Kalau seandainya itu wajib, maka akan ada perbandingan keutamaan pahala. Ya. Tentu yang tidak sholat berjamaah tidak ada nilai apa-apa. Ya. Hanya sekedar memberikan keutamaan, bukan memfardukan. Ini juga di antara dalil mereka, tetapi pendapat yang kita condong kepadanya adalah mewajibkan. Wajibnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Balik kita kepada hadis. Summa ukhalif ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian saya berpaling kepada laki-laki yang berada di rumahnya dan saya bakar rumah-rumah mereka. Ini dalil wajibnya sholat berjamaah. Jadi diambil oleh Imam Bukhari sehingga menukilkan hadis ini. Kemudian yang kedua, walladzi nafsi biyadih. Ini juga sumpah Nabi. Lau ya'lamu ahaduhum. Kalau salah seorang dari mereka yang berat menghadiri sholat berjamaah, terutama sholat isya, mengetahui annahu yajidu arqan saminan, bahwa dia akan mendapatkan dengan sholat isya itu nanti di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, dia mendapatkan arqan saminan, ya, daging yang gemuk. Sebenarnya arqan itu tulang, ya, tulang yang ada dagingnya, ya, cukup banyak dagingnya. Kemudian mirmataini hasanataini, dan dua, ya, daging yang ada di antara dua kuku, ya, yang diartikan dengan kikil di sini. La syahidal isya, maka dia akan ikut bersama melaksanakan sholat isya. Bukan karena sholat isyanya, tetapi karena adanya yang dicari ketika sholat isya itu. Ya. Adanya yang diinginkan, dan itu sangat hina dan rendah nilainya. Ya. Sangat rendah nilainya. Tidak ada daging sedikit pun. Yang pertama itu tulang, kemudian dibungkus sedikit dengan daging. Yang kedua sama sekali tidak ada daging. Sesuatu yang lunak di antara yang ada di kikil. Kalau kita makan kikil, itu yang kita cari. Ya, bukan tulangnya yang kita makan. Ya, itu yang ada. Kalau melaksanakan sholat isya itu ada imbalan barang-barang tersebut atau makanan tersebut, maka banyak orang-orang yang akan hadir sholat isya. Nabi SAW mengungkapkan ini, ya, menjelaskan bahwa sholat isya itu tidak seperti itu kemungkinan keutamaannya, ya, dan menunjukkan bahwa orang yang hadir sholat berjamaah itu, ya, rendahnya semangat mereka untuk mengejar akhirat, rendahnya keyakinan mereka tentang apa yang dijanjikan oleh Allah dari Nabi SAW dari pahala, dan betapa besarnya kecintaan mereka kepada dunia walau hina, walau kecil, ya, walau kecil. Bila mana ibadah itu ada tujuan-tujuan duniawinya, maka mereka akan kejar, mereka akan berusaha melakukannya walau dunianya hanya, yang didapatkan dari dunia hanya sedikit sekali, ya. Betapa bertolak belakangnya keadaan orang-orang yang mengejar sholat berjamaah dengan orang yang seperti ini. Riwayat Abdullah bin Mas'ud yang juga dinukilkan oleh Ibnu Hajar, di sini juga dinukilkan oleh penulis, saya lupa di mana diletakkannya. Ketika Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang keadaan mereka dahulu di zaman Nabi, ya. Ini halaman 92. Sebenarnya dari 91 yang mensyarahkan dalam kitab pegangan kita ini telah memberikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma', dari logika, akal, 4 dalil tentang wajibnya salat berjamaah. Dari Al-Quran itu ayat yang pertama Al-Baqarah 43 halaman 91, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu dalilnya, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, berarti berjamaah, ya. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran yang kedua, ayat tentang salat khauf, ayat tentang salat khauf An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Ya, dibagi dua jemaah oleh Nabi SAW dalam sholat khauf itu di medan perang. Jadi jamaahnya dibagi dua, walaupun mereka nanti pertamanya bersab semuanya. Ketika berdiri, semua pasukan bersab di belakang Nabi. Tetapi nanti ketika prakteknya, nanti jamaah itu dibagi dua. Untuk rakaat pertama, ya, sebagian dari mereka ikut sujud, rukuk sujud bersama Nabi. Sementara sebagian yang di belakang tetap berdiri, untuk memperlihatkan kepada musuh bahwa mereka sedang siaga. Kalau semuanya nampak kepalanya, oh ini sudah tidur semuanya, akhirnya datang serangan. Makanya tetap berdiri. Nanti ketika rakaat kedua, ya, sementara yang rakaat pertama ini naik, yang di belakang melakukan bersama Nabi rakaat kedua, turun lagi untuk melaksanakan satu rakaat. Jadi yang di depan berdiri siaga. Nah, itu sholat khauf di medan perang. Tetap diperintahkan apa? Berjamaah. Ya. Ini dalil yang kuat juga dari dalil ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Jangankan di waktu lapang, di waktu yang sempit sekali, di tempat yang mengkhawatirkan, yang sangat mengkhawatirkan, tetap diperintahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Kalau seandainya tidak wajib, maka Allah SWT sudah cukup, kalian sholat sendiri-sendiri sajalah, ya. Kan lebih mudah sholat sendiri, kemudian bangkit lagi, sholat lagi, bangkit lagi, sholat lagi, bangkit lagi semuanya. Ini tidak, tetap semuanya sholat, memulai sholat bersama. Dan bahkan salah satu dari cara terakhirnya, keseluruhannya salam bersama Nabi SAW, ya. Ini salah satu sifat, karena nanti finishnya, ya, ending dari sholat ini nanti akan berbeda. Ada yang mengatakan yang pertama itu melengkapi sendiri, kemudian salam sendiri. Yang pada rakaat pertama setelah Nabi selesai dua rakaat, sementara yang di belakang ini kan satu-satu rakaat. Nanti mereka apakah bersama Nabi menyempurnakan yang satu menyempurnakan kedua-duanya menyempurnakan, atau mereka sendiri-sendiri menyempurnakan masing-masing salam masing-masing. Yang penting ya mereka tampil berjamaah dimulai dari awal semuanya. Kalau seandainya itu biasa-biasa saja, tidak akan mungkin Nabi Allah SWT menurunkan syariat salat khauf. Ini dari Al-Quran surat An-Nisa 102. Kemudian dari sunnah ya, sangat banyak sekali. Di bawah itu kan adapun sunnah, ada bacaannya. Adapun sunnah as-sunnah maka dipenuhi berbagai dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Footnote nomor 100 di bawah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan seorang laki-laki buta datang menemui Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang dapat menuntunku ke masjid. Maka ia meminta Rasulullah SAW memberikan rukhsa, keringanan, untuk mengerjakan sholat di rumahnya. Lantas beliau memberikan rukhsa kepadanya. Lalu ketika beliau memanggilnya dan bertanya, apakah kamu mendengarkan seruan azan untuk sholat? Laki ini menjawab, iya. Beliau bersabda, maka penuhilah seruan itu. Atau dalam lafaz yang lain, saya tidak mendapatkan keringanan untukmu. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian yang tadi kita inginkan adalah ijma para sahabat. Adapun ijma para sahabat maka Ibnu Mas'ud. Ini yang saya inginkan tadi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dan sungguh aku telah menyaksikan sendiri bahwa tidaklah tertinggal dari salat berjamaah. Maksudnya tertinggal itu tidak ada yang tidak hadir. Yang mengurungkan diri, yang tidak ikut serta salat berjamaah. Tidaklah ada yang tertinggal di salat berjamaah kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit. Itu saja yang tidak hadir salat berjamaah ke masjid Nabi SAW di zaman para sahabat. Ada dua orang. Yang pertama yang memang mereka tahu ini adalah orang-orang munafikin. Ya. Biasanya kalau yang tidak ikut berjamaah itu disebabkan oleh kemunafikan. Tapi mereka tidak mencari-cari, oh si fulan tidak hadir, tidak. Alasan yang gambaran yang tidak hadir berjamaah itu adalah yang pertama orang munafikin karena memang berat, apalagi sholat isya dan sholat subuh. Yang kedua yang tidak ikut berjamaah dengan Nabi adalah orang-orang yang sakit, karena sakit ini menurunkan atau membuat seseorang punya uzur untuk sholat di rumah. Kemudian ya, bahkan ia berkata, ini perkataan Ibnu Mas'ud lanjutannya, sungguh dahulu seorang laki-laki dibawa dengan dipapah oleh dua orang hingga ia dibawa masuk ke dalam sah. Yang sakit pun di zaman Nabi itu, yang dia sebenarnya sudah punya uzur untuk tidak salat berjamaah, tetapi tetap dia meminta kepada dua orang, tolong papah saya ke masjid, letakkan di sah. Fayuqamu fissafi, untuk salat berjamaah. Ini semua tahu ini di zaman sahabat. Inilah yang dikenalkan, diperkenalkan oleh Imam Bukhari dengan ijma. Ijma. Para sahabat itu tahu bahwa salat berjamaah itu seperti itu. Dan yang tidak hadir salat berjamaah di zaman itu hanya dua orang. Yang disebabkan oleh kemunafikan. Yang kedua disebabkan oleh sakit. Itu pun yang sakit masih tetap ingin salat berjamaah. Bahkan mereka meminta untuk dipapah ke masjid untuk bisa salat berjamaah bersama kaum muslim. Dari situlah para Imam Bukhari atau para ulama menukilkan ini ijma' para sahabat Nabi SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, itulah satu-satunya hadis di bawah bab ini ya, tentang wajibnya salat berjamaah. Dan sangat banyak lagi hadis, sangat banyak, termasuk hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, kemudian hadis yang buta tadi ya. Kemudian perbuatan para sahabat, perbuatan para sahabat tadi dalam ijma'nya para sahabat, tidak ada yang tidak salat berjamaah. Kalau nanti ada yang tidak salat berjamaah, Nabi SAW akan bertanya-tanya ya, jadi imam itu selalu mengawasi. Bahkan salah seorang sahabat yang terkenal suaranya keras, Saya lupa apakah saudaranya Ubadah bin Samit ya, atau saudaranya Ukasha bin Mihsan ya, dalam sebab turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu ketika turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun ya, diancam sirna atau terhapus amalan sementara kalian tidak sadar ketika kalian mengangkat dan meninggikan suara dari suara Nabi. Para ulama di sini mengkiaskan meninggikan suara dari hadis Nabi ya. Ya, membuat keributan ketika hadis Nabi dibacakan. Para ulama mengkiaskan ini ya, karena hadis itu kan hadis Nabi SAW. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Malik ibn Anas, ketika mengadakan majlis tahdith, karena dahulu itu para ulama hadis ini memiliki dua bentuk majlis ta'lim. Yang pertama sekedar membacakan hadis ya. Hadis pertama dari fulan seperti yang kita bacakan dari hadis Imam Bukhari dengan sanadnya, kemudian yang mendengar menghafal atau menulis atau ingin mendapatkan hadis saja untuk bisa diterapkan dalam kehidupan ya. Ada kajiannya, kajian ilmiah, dibahas satu masalah kemudian disebutkan dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Jadi ketika Imam Malik ini menyampaikan majlis, dalam majlis tahdisnya menyampaikan hadis, terdengar olehnya suara ribut ya, suara ribut. Kata yang bercerita, beliau usir itu yang ribut dari majlis, usirnya yang ribut dari majlis. Adab kepada hadis Nabi SAW. Dia merasa ketika diangkat suara itu, maka lebih tinggi suara yang tadi dari suara bacaan hadis Nabi SAW. Nah, ketika turun ayat tersebut, ada salah seorang sahabat yang keras suaranya, tinggi suaranya, memang itu pembawaannya. Dia tidak berani ke masjid. Dia tidak berani ke masjid. Ini yang kita inginkan tadi dari cerita ini. Nabi SAW melihat, oh kok tidak ada si fulannya, sakit atau apa. Akhirnya dia bertanya kepada yang lain, siapa yang tahu berita tentang si fulan? Ternyata juga tidak ada yang tahu. Makanya salah seorang sahabat menunjuk, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mencari tahu tentang kenapa dia tidak ikut salat berjamaah. Bayangkan dari sekian banyak sahabat yang salat di masjid Nabi, nampak oleh Nabi siapa yang tidak ikut, yang tidak hadir. Satu orang tahu dia. Dalam satu kali sholat, dua hari sholat, ya. Nampak, ini sebenarnya kenapa ya? Satu kali mungkin biasa. Ya. Satu hari mungkin termasuk biasa. Ya. Ini sudah dua hari, tiga hari. Maka dikejarlah oleh sahabat yang tadi ke rumahnya. Ternyata ketika datang ke rumahnya, ditanya alasan, dia menangis. Dia menyatakan alasannya, saya takut terhapus amalan saya, karena saya suara saya keras, nanti kalau saya bicara dengan Nabi ya, ancamannya terhapus amalan saya. Maka dia tidak berani ke masjid. Bukan karena malas salat berjamaah, tapi tidak berani ke masjid. Nah, itu yang diberitakan oleh Nabi. Ternyata itu Nabi SAW mengatakan sungguhnya ayat itu tidak akan tertuju kepadanya, dan mengabarkan kabar gembira kepadanya, maka dia kembali ke masjid. Yang kita inginkan ya. Jadi di zaman sahabat itu nampak siapa yang tidak sholat berjamaah dan siapa tidak, siapa yang sholat berjamaah. Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, itulah tiga dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari ijma' para sahabat. Kemudian tadi disukilkan juga oleh yang mensyarahkan ini, dalil akal dari logika. Saya tidak akan membacakan di sini, ada beberapa dari logika pada alinea terakhir di halaman 92 itu, dan logika pun menetapkan hal ini. Maksudnya secara akal saja menunjukkan bahwa salat berjamaah itu wajib. Selesai kita dari bab yang ke-29 ini, kita masuk ke bab yang ke-30 karena ada hubungannya dengan bab kita sekarang, yaitu bab fadli salatil jamaah. Bab keutamaan sholat berjamaah. Kalau tadi hukumnya ya, Tadi hukumnya, dan yang kuatnya adalah wajib. Sekarang keutamaan salat berjamaah. Kata Imam Bukhari, wa kanal aswadu idza fatathu al jama'atu dhahaba ila masjidin akhar. Nah, ini apa sikap para pendahulu-pendahulu kita. Al Aswad di sini adalah seorang tabi'in, imam tabi'in. Al Aswad ibnu Yazid An-Nakhai. Al Aswad ibnu Yazid An-Nakhai dari generasi tabi'in. Idza fatathu al jama'ah, ketika dia datang ke masjid, ternyata orang sudah selesai salat berjamaah. Selesai salat berjamaah berarti dia terlambat. Zahaba ila masjidin akhar. Demi mendapatkan keutamaan salat berjamaah, dia kejar salat masjid yang lain. Kalau sekarang ini kan ada seperti itu. Ada sebagian masjid itu cepat iqamatnya, yang lain tidak. Maka ketika dia datang ke masjid yang cepat iqamatnya, ternyata sudah selesai salat, sudah selesai jamaah, maka dia kejar masjid yang belum salat atau yang sedang salat. Yang penting dapat pahala jamaah. Ini keutamaan. Karena keutamaan itulah mereka mengejarnya. Mereka tidak mau luput walau satu kali pun jamaah. Walau satu kali pun jamaah. Mungkin karena ada halangan sehingga mereka terlambat ke masjid, dan ternyata orang sudah selesai sholat berjamaah di masjid yang mereka tuju. Ingin mereka adalah untuk tetap mendapatkan pahala berjamaah, maka mereka berupaya untuk mengejar masjid yang lain. Ya. Waja'a Anas ibnu Malik. Ini kisah sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ila masjidin, ia datang ke sebuah masjid, qad sulliya, di masjid itu ternyata sudah selesai salat. Sudah selesai salat berarti yang terlambat salat ini bukan suatu hal yang tercela, ya. Karena terkadang ada halangan, ada hal-hal yang membuat seseorang tidak, sebagaimana ada halangan untuk bisa sholat di rumah, maka juga ada halangan untuk terlambat sholat berjamaah. Ya, ada halangan untuk terlambat sholat berjamaah. Di sini Anas bin Malik datang ke sebuah masjid, ternyata sampai di situ selesai sholat berjamaah. Ya. Apa yang ia lakukan? Fa'adzana wa aqama wa shalla jamaah. Maka dia kumandangkan lagi azan, dan dia mengumandangkan iqamah, kemudian sholat bersama yang ada di sana. Diminta, tolong bantu saya. Bantuan apa? Kamu jadi imam. Ya. Seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bunyi babnya keutamaan salat berjamaah, kemudian dinukilkan di bawahnya dua nukilan oleh Imam Bukhari. Yang pertama dari Al-Aswad ibn Yazid, kemudian dari yang kedua dari Anas bin Malik, yang kedua-duanya menjelaskan kepada kita tentang utamanya salat berjamaah. Bagaimana mereka berdua ini berupaya untuk tidak luput dari pahala salat berjamaah, sehingga mereka membuat bagaimanapun saya salat berjamaah. Kalau yang Aswad itu berupaya untuk cari masjid yang lain agar bisa bersalat berjamaah, dapat pahala berjamaah. Sementara Anas bin Malik, dia ini di antara juga, walaupun sudah selesai salat di masjid tersebut dan kita datang berjamaah, disunnahkan juga untuk mengumandangkan azan. Ya. Maka dia mengumandangkan azan dan bahkan iqamah tentunya. Kemudian dia sholat berjamaah. Mungkin dengan orang yang datang setelahnya, atau dengan orang yang sudah sholat berjamaah. Karena ini memang boleh untuk meminta bantuan orang yang dalam masjid itu untuk mengimami orang yang terlambat sholat. Ini bunyi bab, dan di bawahnya ada beberapa hadis. Tiga. Ya. Ada tiga hadis. Semuanya hadis yang tadi saya isyaratkan. Ya. Yang saya syaratkan yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah dari sholat sendiri itu 25. Dan di sini semuanya lafaznya 25. Ya. Yang masyhur 27. Ya. Hadis nomor 645, setelahnya 646, setelahnya 647. Ya. Ketiga-tiga ini hadis ini akan saya bacakan. Ya. Kata Imam Bukhari, حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. Salat berjamaah itu mengutamai salat sendiri dengan 27 derajat. Jadi kalau salat sendiri itu derajat pertama, maka 27 ke atasnya itu didapatkan oleh orang yang salat berjamaah. Itu yang dikejar oleh Anas bin Malik, oleh Aswad bin Yazid An-Nakhai, oleh yang lainnya. Ketika mereka ada alangan sehingga tidak sempat salat berjamaah, lalu mereka berupaya untuk tetap salat berjamaah. Karena keutamaan ini. Tidak mau mereka luput 27 derajat itu walau satu kali pun. Inilah kehidupan mereka, para generasi pendahulu, orang-orang yang saleh. Hadis yang kedua, 646, Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abdullah ibn Yusuf, qala akhbarana al-layth, qala haddathani ibn al-hadi, an Abdullah ibn Khabbab. Abdullah bin Khabbab ini, kalau tidak salah, dia yang dibunuh oleh orang Khawarij, ya, dengan istrinya. Dia dijumpai oleh mereka dengan istrinya. Istrinya sedang hamil, ya. Dia dibunuh sementara istrinya dibelah perutnya. Mereka membunuh orang-orang beriman, orang-orang Muslim, sementara mereka biarkan, jangankan orang kafir, anjing-anjing orang kafir pun mereka biarkan. Hewan-hewan orang kafir pun mereka biarkan. Kata Nabi SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka bunuh kaum muslimin, orang yang beriman, karena mereka mengkafirkannya. Sementara orang yang kafir asli, mereka tidak mengganggu-ganggunya. Inilah penyimpangan keyakinan atau penyimpangan beragama yang luar biasa. Salah satu yang mereka bunuh adalah Abdullah bin Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad, sudah pernah mendengar namanya? Ya, seorang budak sahabat, Khabbab ibn al-Arad. Dialah yang datang kepada Nabi SAW di Mekah sebelum hijrah. Ya, kalau saya tidak salah, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah sudah tiba waktunya engkau menengadahkan tangan meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ya. Apalagi kami yang rendah-rendah, yang lemah-lemah ini, yang leluasa orang-orang Mekah menyakiti kami, menyiksa kami karena keislaman kami, karena keimanan kami. Ya. Dia minta Nabi berdoa agar Allah berikan pertolongan. Ini Khabbab ibn al-Arad, salah seorang budak. Dan dia punya anak namanya Abdullah yang sekarang meriwayatkan hadis ini. Yang tadi kita ceritakan tentang dia, An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Sa'ad ibnu Malik Abu Sa'id Al-Khudri berkata, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi. Tafdulu, kalau kita hafalannya apa? Afdol, ya. Kalau ini tafdulu, mengutamai salat sendiri bi khamsin wa isrina daraja. Perbedaan riwayat antara yang tadi dengan sekarang, hitungan 25 dengan 20. Dan ini tidaklah bertentangan. Tidaklah bertentangan. Sekalipun itu 25, tetap saya jauh daripada salat sendiri keutamaannya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 647, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala sami'tu Aba Salih yaqulu sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi. Yang pertama tadi hadis Ibnu Umar, ya. Yang kedua hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang sekarang hadis Abu Hurairah. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah ini bersabda, salatul rajuli fil jamaah. Salatnya seseorang laki-laki dalam berjamaah, dan ini bukan hanya laki-laki, ya. Kalau dalam masalah keutamaan, bukan hanya laki-laki, perempuan juga akan mendapatkan. Kalau dalam hukum, wajibnya laki-laki saja. Tapi kalau dalam keutamaannya, yang mendapatkan keutamaan termasuk perempuan yang salat berjamaah. Ya. Salatul rajuli fil jamaah, salatnya seseorang dalam dengan berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitih. Ya, dilipat gandakan keutamaannya di salatnya di rumahnya, wa fi suqihi atau di pasarnya. Ya, maksudnya di pasar itu tempat salat sendiri, di pasar. Ya, biasanya orang yang sedang sibuk berdagang ini sulit untuk menjaga salat berjamaah. Dilipat gandakan mencapai 25 dhi'fa, 25 kali lipat. Wadhalika, nah, inilah penyebab-penyebab kenapa keutamaannya begitu besar dari salat sendiri. Kata Nabi SAW, wadhalika, yang demikian itu, annahu idza tawadda'a, bahwa orang ini ketika dia berwudu, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu. Ini paket mengejar 27 derajat atau 25 derajat tadi. Bagi kita yang mengejarnya, yang pertama paketnya adalah berwudu dengan sempurna. Jadi upayakan untuk menyempurnakan wudu, memperbaiki wudu, ya, dengan aksesorisnya seperti mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak. Kemudian sebelum itu semua jangan lupa bismillah. Ya. Jangan lupa bismillah, kemudian basuh muka, wajah seluruhnya, dan coba disempurnakan basuh muka jangan sembarangan. Ya, seperti yang telah kita pelajari, basuh muka semuanya dan coba digosok, ya, dengan pelan, rasakan ketika itu kita sedang beribadah. Nah, kemudian membasuh tangan pun demikian, dari ujung jari sampai ke melewati siku, sempurnakan, dan dicelah-celahi jari jemari kita. Kemudian tangan kanan, tangan kiri pun demikian. Kemudian dibasahkan, berikan kelembaban atau basahkan telapak tangan, kedua telapak tangan kita. Kemudian diusap dari pangkal kepala, dari awal kepala, kemudian sampai ke tengkuk, kemudian bawa kembali. Kemudian sisa dari kelembaban yang ada di jari telunjuk kita masukkan ke lubang telinga, kemudian yang ada di jari jempol kita, jari ibu jari kita, kemudian digosok yang bagian luarnya, kemudian basuh kaki, ya, dengan sempurna dari ujung kaki kita, ujung jari kaki kita sampai melewati mata kaki, usap atau digosok, apalagi yang berlipat-lipat itu, yang berlipat, apalagi belakang tumit yang biasa berlipat. Nah, itu harus digosok, celah-celahi jari jemari dengan jari manis kita, ya, jari jemari kaki, karena di antara jari ini juga bisa jadi tidak masuk air, ya. Masukkan, kemudian rasakan kita sedang beribadah, bukan bermain-main. Ya. Setelah itu akan berpengaruh besar kepada sholat kita. Ya, fa'asanal wudu, kemudian setelah itu tambahan dengan membaca sholawat untuk Nabi SAW, kemudian ya, membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi. Thumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju masjid. Ya. La yukhrijuhu illa salah. Tidaklah yang membuat dia keluar menuju masjid itu kecuali hanya untuk salat. Salat itu yang memanggilnya ke masjid. Ya. Salat itu yang memanggilnya ke masjid. Apa yang akan dia dapatkan dari keutamaan? Lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah pun, illa rufi'at lahu biha darajah, maka dengan satu langkah itu akan diangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dengan satu langkah itu akan dihapus satu keburukan. Ya, jadi langkah pertama dua keutamanya, langkah kedua dua keutamanya, langkah ketiga dua keutamanya, langkah keempat sampai sekian langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shalla, ketika sampai di rumah Allah dia salat, ya, maksudnya salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla, maka senantiasa malaikat mendoakannya selama dia berada di tempat salat tersebut. Maksudnya bukan tempat salatnya di masjid, tapi di masjid itu. Ya, selama dia di sana tetap para malaikat mendoakannya. Apa doa malaikat itu? Allahumma salli alaihi, ya Allah, berikanlah dia kebaikan, itu salawatlah bersalawat untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salah. Ini juga keutamaan yang baru. Ketika dia datang masjid dan selesai salat tadi yang didoakan oleh mereka, dan dia terus duduk di sana, selama dia menunggu iqamah dikumandangkan, dia tetap dalam keadaan salat walaupun dia sedang duduk, bahkan mengantuk-ngantuk. Bahkan dia baca Al-Quran, tetapi dia statusnya, nilai pahalanya adalah nilai pahala sholat sampai dia mendapati sholat yang ditunggunya tersebut. Dia akan dapatkan pahala sholat yang lain. Ya, sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Itulah tiga hadis yang ada di bawah bab ini menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendiri, yaitu 25 minimal. Ya, derajatnya diangkat dari sholat sendiri, naik terus sampai 25. Itu tingginya dan terpisah jauh dengan sholat sendiri. Tadi kita sempat mengatakan bahwa hadis-hadis ini dijadikan dalil oleh yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu sunnah, karena hanya sebatas anjuran dengan menyampaikan keutamaan. Tetapi kalau kita gabungkan dengan yang sebelumnya, tentu akan mendukung riwayat-riwayat yang mewajibkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya rasa ya, sampai di situ pelajaran kita, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya. Yang mana? Yang jenggotnya sudah putih? Ya. Ya, ya saya sebenarnya ingin juga menyampaikan ini. Ini dalil yang dijadikan sebagai penguat bolehnya mengulangi sholat berjamaah di satu masjid. Sebagai penguat bolehnya mengulangi sholat kedua kalinya berjamaah di satu masjid. Seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik, dan di sana ada dalil yang lain. Ya, ada dalil lain ketika seseorang datang ke masjid Nabi dan Nabi dengan para sahabat sudah selesai sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau bersedekah kepada si fulan? Kalau seandainya tidak dibenarkan sama sekali, maka Nabi tidak akan menganjurkan untuk melakukan sholat berjamaah kedua kalinya. Itu juga dalil lain. Dan salah satunya dalil perbuatan Anas bin Malik tadi, ketika sampai orang sudah selesai sholat berjamaah, kemudian dia azan, kemudian iqamah, kemudian sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah ini termasuk dalil yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan pelaksanaan sholat dua kali jamaah di satu masjid. Ya. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Ya, bila mana orang yang tidak berangkat atau tidak sholat berjamaah di masjid dan tanpa uzur sama sekali, ya, dengan konsekuensi hukum wajib, berarti berdosa. Salatnya tetap sah, tapi dia berdosa karena melanggar ya kewajiban. Salatnya tetap sah dan dia berdosa karena telah melalaikan kewajiban untuk salat berjamaah. Dan termasuk dalam ancaman Nabi. Ya, ancaman Nabi apa? Akan membakar rumahnya. Ya, akan membakar rumahnya bila mana tidak ada uzur syar'i. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Mungkin datang seseorang dan selesai sholat, ternyata masih ada banyak yang masbuk. Ya. Apakah karena ingin mendapatkan, mungkin juga termasuk cara ya, tapi saya tidak tahu apa hukumnya. Ya. Mengangkat orang yang statusnya adalah sholatnya itu munfarid sendiri untuk merubah niat menjadi imam. Ya. Kan dia sholatnya sendiri, kan dia sudah sedang sholat. Merubah niatnya yang sholatnya itu munfarid dan sendiri menjadi imam. Ya, saya justru tidak terlalu sependapat dengan bolehnya cara yang seperti ini. Tetapi kalau seandainya Kalau masih ada yang belum sholat tentu berjemaah ya. Tapi kalau mengangkat orang yang sedang sholat, menyempurnakan sholatnya sendiri sebagai imam, wallahu alam. Saya tidak tahu dalil yang membenarkan. Karena niat orang yang sekarang ini dia awalnya kan makmum, ya. Kemudian dia berpindah dan mutlak otomatis menjadi sholatnya munfarid. Tiba-tiba jadi imam. Jadi tiga keadaan yang dilaluinya. Makmum, sendiri, imam. Ya. Saya tidak tahu ada dalil yang membenarkan, maka wallahu alam lebih baik kita mencari jamaah yang lain, tunggu jamaah atau mengangkat yang sudah sholat, minta yang sudah sholat untuk jadi imam. Sah. Kedua-dua yang dia kan ketika mulai sholat sudah jelas niatnya menjadi imam. Kalau ini kan dia sudah melalui beberapa tahap. Fase pertama jadi makmum, fase kedua munfarid sendiri, fase ketiga jadi imam. Ini tidak menyenangkan ya. Walaupun saya tidak tahu pasti tentang tidak benarnya, tapi rasanya tidak nyaman untuk mengatakan benar. Boleh. Ya, kalau memang ingin sholat berjamaah, tetap minta yang sudah sholat berjamaah. Pilih mana-mana yang biasa rajin sholatnya. Kamu ingin dapat pahala tambahan lagi? Ya, tolong jadi imam saya. Bisa. Tidaklah. Saya bayar. Ya, kalau misalkan. Ya, karena untuk mendapatkan 27 derajat itu bayar 10.000 seberapa dengan 25 derajat ya, wallahualam. Tapi jangan terlambat. Bagaimana sebenarnya hukum memelihara anjing untuk penjagaan kebun? Boleh. Kalau untuk penjagaan kebun memang dikecualikan oleh Nabi ya. Dikecualikan oleh Nabi SAW illa kalba harthin dalam sebagian riwayat ya. Ada yang masyhurnya illa kalba saidin, kecuali anjing yang difungsikan untuk berburu. Dalam sebagian riwayat illa kalba harthin untuk berkebun ya, untuk menjaga kebun, masuk kambing misalnya atau babi ya. Anjing itu yang akan menjaganya. Ini termasuk yang dikecualikan dan tidak mengurangi pahala. Karena kalau memelihara anjing tanpa ada alasan yang dikecualikan tadi, maka setiap hari akan berkurang berapa? Seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kecil atau besar? Nah, seperti Gunung Uhud berkurang pahala kita. Emangnya kita banyak pahala sehingga berani untuk mengurangi sebegitu banyak setiap harinya? Apakah dengan memelihara seperti ini apalah kita berkurang satu kirat satu hari? Ya, kula yaumin kirat. Berkurang. Kalau mengemara anjing itu yang tujuannya bukan untuk menjaga rumah ya. Bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk berburu, maka akan terancam dengan ancaman tersebut. Di dalam mukaddimah pengajian di masjid-masjid sering diucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Iya, pernah ya? Tidak pernah. Memang ada di sebagian masjid. Saya juga pernah mendengarnya. Ya, setelah salawat, kemudian assalamualaikum ya Rasulullah. Ini bacaan salam yang asalnya disyariatkan dalam salat. Ya, lafaz salamnya. Tapi kalau yang bergabung antara salawat dengan salam itu ya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, sudah tergabung di situ. Sementara ucapan assalamualaikum ya Rasulullah atau ya ayuhan nabi itu bacaan ya tasyahud dalam sholat, setelah tasyahud. Adapun menyeringkannya, saya tidak tahu ada dalil yang mengkhususkannya. Tapi kalaupun diucapkan, juga tidak suatu hal yang bertentangan. Yang kita khawatirkan menyeringkan dan bahkan merutinkan, sehingga lafaz itu menjadi lafaz yang baku dan ini tidak benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang laki-laki salat berjamaah dengan keluarga di rumah sama pahalanya dengan di masjid? Kalau di rumah, maka Al-Aswad Ibnu Yazid An-Nakhai tadi tidak akan mungkin ke masjid yang lain. Selesai jamaah di masjid yang tujuhnya ya, dia akan ke masjid yang lain, pasti pulang ke rumah. Di sana kan masih ada yang salat berjamaah, di bawahnya istrinya, bawahnya anak-anaknya. Makanya salat berjamaah itu di masjid, bukan di rumah. Masjid rumah bukan tempat berjamaah. Ya. Rumah itu tempat salat sendiri. Ya. solat sendiri, istri solat sendiri, suami ke solat sunat sendiri. Ya. Sementara solat berjamaah itu adalah masjid tempat. Makanya di antara syariat masjid, hikmah dari masjid ini untuk mengumpulkan orang banyak. Anas bin Malik kalau memang ingin mendapatkan pahala berjamaah tadi, tidak perlu dia buat jamaah yang baru di rumah. Apalagi dengan alasan ada dalil larangan solat dua kali berjamaah di masjid. Tentu dia balik ke rumah di rumah kan bisa jamaah. Tapi itu tidak ada dikerjakan oleh mereka. Karena mereka paham bahwa solat berjamaah itu tempatnya di masjid. Bagaimana hukumnya orang yang sedang tawaf batal wuduknya? Batal wuduk karena buang angin. Apakah ia boleh meneruskan tawaf atau harus wajib wuduk dulu kemudian meneruskan tawafnya? Perbahari wuduknya. Mesti memperbahari wuduknya. Dan di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah dia mengulangi tawafnya setelah berwuduk dari awal lagi atau melanjutkan dari waktu dari putaran gimana dia batal wudunya. Dan ini yang kedua ini yang kita pilih ketika misalnya pada rakaat yang ketiga kita misalnya sholat akhirnya lupa tawafnya. Ya. Pada putaran tawaf yang ketiga batal wudu. Kemudian dia perbaharui. Nanti akan dia lanjutkan pada putaran yang ketiga yang batal tadi. Karena yang batal itu kan belum selesai. Nah, putaran ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh selesai. Ini pendapat yang kita pilih dari dua pendapat para ulama. Nah, karena yang pertama itu memberatkan, apalagi kalau batalnya yang ketujuh. Ya. Putaran ketujuh batalnya tentu sangat memberatkan sekali. Wabillahi taufik. Ya, ada lagi pertanyaan? Baik, bila mana tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Wallahu taala alam. Dan semoga Allah terima amal ibadah ini, dijadikan amal saleh bagi kita semua, jadikan ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.